Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Jamul Jawami' pada malam ini di masjid yang besar ini. Kita akan sambung pada muka surat berapa? Ya. 8. Kat mana tu? 4 baris daripada bawah. Baik. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka jima di dalam haid itu setengah daripada dosa besar dan wajib atasnya suami mengqada puasanya yang tinggal. Wajib atasnya isteri mengqada puasanya yang tinggal selama di dalam haid, dan tiada wajib diqada sembahyangnya, dan haram ditalak akan dia akan isteri pada ketika di dalam haid, tetapi jatuh jua talaknya itu. Dan apabila putuslah darahnya, maka haruslah baginya bagi perempuan puasa sebelum mandi, dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Baik, kita sambung daripada bulan lepas di Cenderawasih bab haid. Jadi kita ulang balik, mana-mana orang laki-laki yang dianggap dia nak beristeri, nak nikah lah, satu hari nanti, maka wajib dia kena belajar bab haid ni. Tak belajar berdosa. Mana-mana orang laki-laki yang tak mau kahwin sampai kiamat umpamanya, maka sunat dia belajar bab haid. Kenapa sunat? Pasal ilmu-ilmu ni ilmu Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita tak aman kerana tak ada isteri, kita ambil juga perkara ni perkara baik. Jadi hak lepas-lepas tu dah kita kahwin, dah kita tak belajar pun bab haid, lagu mana kira? Kena cerai isteri ke guna? Tak payah. Kena bertaubat kepada Allah. Dosanya aku dulu, tengok orang nikah nak nikah, tak belajar pun bab haid. Istighfarlah kepada Allah. Sebab suami wajib kena ajar isteri dia. Bukan ustaz wajib ajar isteri kita bab haid. Bukan tok imam. Dia kerja lain hak tu. Kerja nak ajar bab hukum hakam taharah ni, kerja suami. Bukan ustaz punya kerja. Bukan tok imam punya kerja. Faham? Tapi kita tak reti, tak tahu nak ajar, maka kita pergi belajar. Ni mari belajar ni. Supaya kita dapat pengetahuan dan balik kita ajar isteri kita. Barulah lepas daripada tuntutan fardu, iaitu mengajar isteri hukum-hukum fardu ain. Mari dah dengar tiap-tiap malam dah masjid tu, surah tu. Tapi balik dah ingat nak khabar, tak reti nak ajar pula. Kalau jenis lagu tu, bawa bini. Mari dengar sama. Mari belajar sama. Bini kata dah boleh bang, pasal malam ni sambungan drama minggu ini. Nak tengok. Kita kata tak ada. Drama tak drama, masuk dalam kereta. Dosa mu kegi aku tanggung. Mu jahil aku tanggung. Sebab Nabi kata tidak ada daripada dosa yang besar, iaitu seorang laki-laki bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan ahlinya jahil. Dia mengadap Allah Ta'ala dengan amal ibadat, dengan haji, dengan zakat. Tapi ada satu dosa, anak bini dia jahil. Tak ada drama-drama, masuk dalam kereta. Aku nak ajar mu tak ingat. Ha, mu mari dengar sendiri. Tok guru kabar lagu mana. Nah. Ha. Ha, dia kata tak boleh masuk dalam masjid bang. Periuk-periuk. Periuk pula. Ha, periuk masuk dalam bonet. Duduk situ. Faham? Ha. Banyak alasan pula dah. Nah, ha, dia kena gitu. Anak kata tak boleh ke malam ni bah. Pasal ada tengok bola malam ni. Tak mau pergi. Padu ain. Nah. Ha, tak boleh bola tak bola masuk dalam kereta. Tambah ni live, ha, live pun tak boleh tengok. Balik sekarang kalau sempat boleh tengok. Nah, ha, jangan kita buat anak kata tak mau pergi ah belajar mana ni. Ayah kata tak apa tak mau sudah ah. Gitulah ayah. Tu bukan ayah tu otrome. Faham tak? Ayah ni kena marah lah mana boleh kalau mu tak pergi belajar ayah tanggung dosa. Ku ahulakum wa ahlikum naro. Muru auladakum bisalah. Banyaklah nak perintah-perintah agama. Jadi, antaranya perkara yang berkait, iaitulah maka jimak di dalam haid itu setengah daripada dosa yang besar. Kalau jahil ke, ikut si. Ikut nak buat. Neh? Ha. Dah dikira isteri dia pakai boleh belaka. Dia ada hukum. Sebab itu tidak ada suatu benda pun yang kita ada kebebasan mutlak. Nah, isteri kita, kita kahwin, kita bayar mas kahwin, bukan 50 ya mas kahwin. 15,000. Nah, ada peraturan juga. Kereta kita kita beli. Nah, ada peraturan. Line 2 tak boleh motong, merah kena berhenti. Nah, hijau baru boleh jalan. Kereta kat bandar aku, kereta aku beli mahal-mahal ni, bukan potong saga bah. Nah, Brabus. Berambuh ni kalau kita bawa pitih 50 ribu nak bayar muka. Tokek kedai kata berambus. Faham? Tak diterima. 150 ribu. Dia punya muka. Nak? Tak kira lah. Harta apa pun kita ada, kita tak bebas. Faham lagi? Harta kita, kita tak bebas. Macam makanan kita kan. Duit kita, kita yang cari makan. Kita beli beras apa semua. Bukan curi orang. Nah, tak ada curi orang. Bukan rapok bank. Bukan pecah rumah malam-malam. Harta kita kerja betul-betul punya. Ada peraturan. Makan tak boleh lebih-lebih. Nah, ha. Makan tangan kanan. Makan kena bismillah. Kalau nak kira harta kita, kau pandang suap dengan kaki tak apa. Dah harta kita. Dah ada kebebasan mutlak. Tidak ada. Yang mutlak bebas Allah. Fa'alul lima yuri. Nah, Allah maha berbuat apa saja yang dia nak buat. Kita ada peraturan. Tak boleh lari daripada lima hukum. Start daripada kita celik mata, sampai kepada kita tidur. Faham? Kalau kita bangun pagi pukul 5 pagi, kita tidur pukul 10 malam, itulah kita tak boleh lari daripada lima hukum. Haram, harus, haram, harus, sunat, makruh, wajib. Buatlah. Di mana saja tak boleh lari pada itu. Tengok isteri kita dah. Tapi dalam haid dah boleh jima. Nah, padahal isteri kita. Nah, tak mengajar dia kata haram. Dosa besar. Orang kapun tu kata, eh, apa bukan isteri saya kan ustaz? Bukan isteri ustaz. Tak. Dah kira lah walau bini kita pun dia ada peraturan. Sebab tu kata ulama' kalau kita duduk di khalayak ramah isteri kita, kita boleh berpiping tangan saja. Faham? Ha. Tu pun lain macam dah orang tengok. Nak? Ha. Kalau berpeluk-peluk di khalayak ramah haram. Nampak ni? Haram. Dia tak haram kan ni aku nikah dah. Tahu dah nikah tu halal lah. Tapi bukan halal tu di khalayak ramah. Nak? Sebab tu siapa yang jimak selepas daripada akad nikah haram berdosa besar. Neh? Ha. Faham tak? Ha? Ha? Ha, haram melakukan jimak dengan isteri kita selepas upacara akad nikah. Fatwa saya tu daripada dulu sampai sekarang. Tu tak iman. Neh? Betul ke? Ke tak betul? Betul ke? Dah orang tak balik lagi baru akad, baru sudah akad. Dia jimak lalu situ. Haram lah. Tengok di Tok Imam, tengok di Tok Kodi, faham tak ni? Maknanya orang kena balik dulu. Ah ha, tu nak akad bo kita dak bebas. Padahal akad nikah dah. Nak. Ha. Ingat deh tak usah duk peluklah biga patah atas motosikal atas tapi atas dasar nak bersuka-sukaan lah. Nah, kalau bini kita peluk takut jatuh kau nak lepas tu bab lain. Nah. Ha. Ya ada pula mu suka kuat. Neh? Ha. Haji, hari tu masih baru nikah pipin nak tangan. Isteri. Ha, dalam ni pipin tak? Tak lah lah. Ha. Mana kalau bini kita pegang tangan kita pun kita ketak tau. Pertama sangat dah tua dah. Neh? Ha, tapi walaupun isteri kita kita nak peluk, nak tinggung dia salayak ramah, tak boleh. Faham? Dia panggil haram atas dasar fitnah. Menggugurkan muru'ah, maruah kita jatuh. Walaupun isteri kita. Nah, ha, jadi, kita ada duit, jangan kata, kok pandai aku lah duit aku. Tak, dia ada peraturan. Beli motor, kok pandai aku lah motor aku. Tak, dia ada peraturan. Pasal kita duduk, kampung orang. Nah, kampung ni milik Allah SWT. Kena ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh tuan punya kampung iaitu Allah Ta'ala. Nah? Ha. Siapa yang tidak sengaja maka tidak berdosa. Dia ingat kering dah darah haid. Maka isteri dia pun mandi dan sebagainya. Bila jimak kena ada darah lagi. Jawabnya tidak berdosa. Kena berhenti dengan segera. Nah, kata Imam Ghazali sunat istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan wajib sunat, neh? Ha. Kalau sengaja dosa besar, neh? Ha. Dan wajib atasnya atas perempuan mengqadha puasanya yang tinggal selama dalam haid yang tiada wajib diqadha semayangnya semayang perempuan tersebut. Batulah di antara perkara awal yang seorang suami wajib kena beritahu isterinya atau bertanya masalah haid. Nah. Kita baru kahwin, kita ngato nyambut natu, tanya haid dulu. Mula-mula tanya akidah. Nah, suruh isteri kita mengucap. Nah, kita ucap syahadah sekali. Nah, bini pun kata asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Wah hati kita. Lepas tu kita tanya rukun Islam berapa perkara. Nah ini tok-tok guru besar umpamanya. Nah ha, kemudian sekarang ini setengah suci atau sedang haid. Nah ha, beza antara ha, masa suci sekurang-kurang masa suci antara dua haid tu lagu mana. Ha, tak selama-lama haid. Takut pasal apa? Zaman sekarang, budak-budak perempuan tak tahu benda lagu ni. Bila tak tahu, dia berkait dengan hukum. Kalau tak berkait dengan hukum, tak ada masalah. Deh? Ha, dia kait dengan sembahyang, kait dengan puasa, kait dengan jimak, kait dengan pesaka. Jangan main. Haid ni. Deh? Ha, kait dengan aidah. Dengan qadar dan sebagainya, dengan kafarah. Haid ni. Deh? Ha. Dengan talak. Deh? Jadi keadaan budak-budak perempuan sekarang ni faham saja. Nah, kita tengok muka dia dengan dressing dia tu memang tidak reti dah bab haid. Faham tak? Ha. Nah, sebab nak nano lah. Dengan pakaiannya terbuka aurat dah. Dengan kepala pun tak pakai tudung dah. Mana-mana mungkin dia ni tahu bab haid. Dan kan mak dia pakai baju kurung pun tak reti haid. Mak dia tak semayang sekali tak semayang 60 hari. 50 hari. Nah, anak dia kata, mak tak semayang. Mak uzur. Apa hari dah mak? Oh? 54 hari dah uzur. Faham tak? Ha, pasal apa 54 hari? Dia kata, dah ada darah mak. Nah, pasal tok dia aja kalau ada darah, jangan semayang. Padahal istihadah. Nampak hari? Ha. Dah mak jahil dah yang pakai baju kurung. Anak yang punggung puing. Anak yang dedah aurat, kau jahil lagi. Akhirnya jadilah lengkap satu set masyarakat jahiliah. Dengan suami, dengan luar pendeknya, rata berwaza duk tekok. Dengan bini, seluar pelanggung nampak kot belakang, pakai tali sekerak gini, rambut pulak kuning. Nikah dua orang tu, tubik anak jin tu. Nah, tak tahu ke benda. Inilah tujuan nah, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, tidak akan redha Yahudi Nasara sampai kamu ikut cara hidup mereka itu. Nah, ha, Allah dah kata hatta tadkhulu. Nampak? Hatta tadkhula, tapi hatta tattabi'a. Tidak perlu kamu masuk agama Yahudi Nasara, tapi cukup hatta tattabi'a. Kamu ikut cukuplah. Allah tak kata dinahum, tapi millatahum. Tak perlu masuk agama dia, cukup dengan millah, cara hidup dia. Yahudi laki pakai luar pendek, kita luar pendek tak pusat jelek. Nak Nasara pakai rata tekok, laki kita rata macam tekok. Lebih kurang dia. Hak puan pula Nasara jenis rambut tak tutup, kita rambut tak tutup. Neh, ha, jadi kena berhenti dah lah. Neh, hak lepas-lepas tu nawak gua ni jahil kita. Neh, pakak-pakak dakwah anak bini kita, jarang-jarang anak saudara dan sebagainya balik kepada Islam. Balik pada Islam ni bukan makna kita ambil barang kemah terlepor dalam sungai, kan? Hak kita juga. Balik kepada Islam ni piti kita 60 ribu duduk dalam tabung haji tetap tak ganjak tu. Neh, ha, tak rugi apa pun. Balik kepada Islam ni kita mari surah Tok Imam pun tak minta cicing sebetul. Neh, ustaz hak mengajar pun tak kata siapa-siapa hak mari sekarang kena salang saya, kena wisriah seorang. Tak ada. Nah, ha. Orang beri kita ambil, orang tak beri tak ada hal. Nah. Ha, jadi kejahilan yang kita tengok sekarang ini bukan untuk kita pertontonkan saja, tetapi fa'tabiru, ambil pengajaran. Dah, ambil pengajaran. Kita tak mahu berulang kepada anak cucu kita. Kita muhasabah diri kita, dulu kita jahil. Nah, dak belajar, dak heran ke surah masjid. Nah, ini alhamdulillah Tuhan beri taufik dan hidayah. Nah, ha, tapi kita ingatlah kejahilan kita yang lepas itu tak maulah berulang kepada anak-anak kita pula. Biar kita sudahlah. Nah, hak the last generation hak jahiliah. Nah, anak kita ni kita start biar kenal Islam. Nah, biarlah pandai hukum syarak dan seumpamanya. Kira. Ha. Dan haram dan wajib mengqadha perempuan yang haid yang meninggalkan puasa, dan tidak wajib mengqadha sembahyang ni. Mengikut pendapat yang muktamad, tidak sah dan haram perbuatannya, neh, dan juga bid'ah. Kerana bercanggah dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya perempuan-perempuan yang haid hanyalah perlu mengqadha puasa dan tidak disuruh pun mengqadha sembahyang. Neh. Jadi kalau ditinggal puasa 7 hari dalam Ramadan, dia hanya qadha 7 hari itu saja. Neh. Sembahyang tak payah qadha. Neh, sembahyang mana tak payah qadha? Sembahyang yang kita tinggal kerana haid. Nampak? Ha. Maknanya kalau dia tak sembahyang, sebulan 7 hari tak sembahyang, sebulan 6 hari tak sembahyang, tak payah qadha. Tapi jangan lupa ada sembahyang yang kena qadha dengan sebab haid. Neh, tapi kalau kita tak belajar, tak teliti, memang kita tak qadha ni. Gini contoh. Masuk waktu Zuhur pukul 1:30. Neh. Ha. Bini kita pun 1:30 bila bang Zuhur mari dalam hati nak semayang pukul 2 gigilah. Pasal tengah duk goreng ikan. Jadi tok lelaki balik pula. Nak makan nasi. Nak, ha, nak goreng ikan dulu. Nasi atas dapur. Nah, ha, lepas tu nak tumbuk belakang sikit. Jadi azam nak semayang Zuhur pukul 2. Tak dang pukul 2, resah masuk nasi apa semua, datang haid. Neh, ha, ni kena ingat selepas suci daripada haid lagi kena qadha Zuhur ni. Sebab awak telah mendapat waktu Zuhur dalam keadaan suci. Tapi ramai perempuan yang dia pakai anguh ni. Nah, habis suci haid dia pakai semayang hak baru lah. Hari tu mu semayang tak lagi tu Zuhur tu, padahal mu sempat lagi. Nah, tapi tak ada nak semayang, datang haid. Nah, ini kena peringat. Nampak? Ha. Begitu juga perempuan-perempuan yang kering darah haid dalam waktu Zuhur katakan. Nah, umpamanya masuk waktu asar pukul 4:30. Dia kering darah tu pada pukul 4:25. Makna dalam waktu zuhur. Dia pun ambil tuala mandi gitu gini, 4:45. Lepas pada tu pakai baju semayang, semayang asal saja. Kena ingat, awak kering dalam waktu zuhur. Wajib kena qada zuhur tu tadi. Nah, suami wajib kena qada. Nah, sebab tu kita kena mari belajar. Nah, bila kita mari belajar, balik qada ke isteri kita. Bila kita qada dah, dia tak buat macam yang kita qada, nah, maka kita lepas daripada tanggungjawab. Dia tidak apa, bang, saya semayang lah. Nah, dia tak buat sekarang pun. Nampak? Sebab hak wajibnya, hak hadapan kita. Kita beritahu kepada isteri kita, nak keluar mesti pakai tudung. Kok anda lah pakai jibat ke telekung ke apa, jari tunjuk rambut. Nah, kita pun pergi kerja. Dia pergi pasal minggu depan tu, tak pakai tudung pula. Kita pesan tak ni? Kita tak bertanggungjawab di akhirat nanti. Dia akan disoal oleh Allah. Nah, dan haram ditolak akan dia isteri pada ketika dalam haid, tetapi jatuh jua tolaknya itu. Baik. Apabila isteri sedang haid, suami pun tolak dia, maka haramlah perbuatan suami tersebut. Neh? Ingat neh? Jangan tolak isteri dalam haid. Biar kering dulu. Ulama-ulama fiqh mengkategorikan sebagai apa mana talak yang bid'ah. Talak bid'ah. Neh? Nak cerai isteri, biarlah maknanya dalam suci. Ingat tu. Bukan ikut si. Neh? Ikut si jadi wak si. Nah. Jadi walaupun bini kita, kita nak cerai kena pastikan dia di dalam suci. Neh? Mesti di dalam suci. Siapa yang cerai isterinya ketika haid masih ada, walaupun penghujung darahnya tak rak dah lemah, hukumnya berdosalah suami tersebut. Dah talak lagu mana? Talak jatuh. Ingat eh? Talak tetap jatuh. Cuma perbuatan tu adalah haram. Nampak? Nak jadi suami, kena belajar hukum-hukum jadi suami. Kalau tak, tidak, banyak benda yang kita buat salah. Nak jadi driver teksi, kena ada permit. Kena tahu bawa teksi. Dia kata, saya tak pandai bawa teksi, tapi saya nak bawa juga. Dah awak tak ada pengalaman. Tapi saya berlama dah kerja buat messenger lama. Jaga messenger lain, ni teksi. Bawa juga memang langgar orang. Maka kita juga nak jadi suami, kena ada permit. Faham tak? Kena ada lesen. Kena tahu hukum gini, gitu, gini, gitu, gini. Kalau dalam bab teksi, lesen dikeluarkan oleh JPJ. Dalam bab nak jadi suami yang bertanggungjawab ini, lesen dikeluarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Mana kena turut peraturan? Nah? Kenapa dalam bab dunia kita ikut peraturan, kita kursus dulu. Tapi dalam bab akhirat, kita tak mau ikut peraturan, terus pakai buat. Tanpa belajar, tanpa kursus. Kerana kita memandang remeh temeh benda akhirat ini. Nak? Tak ada lagi lah maknanya orang tokeh kilang, manager kilang atau pengurus tuan punya kilang. Dia beli mesin baru berharga RM6 juta. Nak? Orang yang akan mengendalikan mesin itu, dia tak hantar kursus. Tak ada lagi kilang. Mesti dia hantar. Kalau mesin tu Jerman buat, dia hantar ke Jerman. Kalau mesin tu Brazil buat, dia tahu kasih tangan ke Brazil. Tak ada 2-3 orang. Supaya tak merosakkan mesin dia kat gitu. Sebab harga tinggi. Kita tak pernah jumpa lagi maknanya. Tuan punya kilang kata, siapa-siapa nak handle mesin ni, buatlah apa saja ikut suka lah. Kalau punah nak buat kau ni, nasib lah. Tak pernah jumpa lagi. Kalau ada juga boleh jumpa lagu tu, memang majikan ataupun tuan punya kilang tu tak berapa sehat dah otak dia. Maka kita gitu jugalah dalam bab akhirat ni, belajarlah. Neh? Kalau kita belajar, kita buat sebagaimana yang kita belajar, maka tegaklah ibadah kita tidak runtuh-runtuh. Faham? Tapi kalau bab dunia pun kita dah ikut spek, dah ikut ilmu hak sebenar, walaupun mahal 100 juta, tapi tak ikut ilmu, runtuhlah stadium. Nah. Jadi orang dara makmur tu kita cek ni. Nak. Tak paling ni utuh lagi. Dak utuh-utuh pun. Nak, pasal apa? Pasal dak ikut peraturan. Nah, bila dak ikut peraturan, maka jahanam lingkup habis. Nah. Ha. Mujur kita dak hidup dalam tu. Berasa nak pergi melawat kat dalam tu. Nah, adanya utuh dulu. Baik. Siapa yang cerai isteri dalam haid, jatuh talaknya, tetapi perbuatannya adalah haram. Pasal apa haram cerai dalam haid? Pasal tidak boleh lagi nak membilang iddah. Perempuan yang kena cerai, ingat tu, dia ada iddah. Neh? Iddah-iddah ni maknanya bilangan yang tertentu yang dia kena tunggu sebelum berkahwin dengan suami lain. Ataupun untuk mendapat nafkah daripada suami yang telah menceraikannya. Atau waktu yang tertentu yang membolehkan lagi suami merajuk isteri yang di dalam iddah tadi. Itu mana iddah. Nah. Jadi bila kita cerai isteri kita dalam suci. Nah, umpamanya. Nah, maka pada masa itu juga dikira satu kali suci. Faham lagi? Nah. Lama mana kena tunggu ya tarabbas nabi an putihinna salasata quru. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tiga kali suci. Siapa yang cerai isteri dia, dia kata ke isteri dia, aku cerai kamu wahai isteriku yang sangat ku cintai. Faham tak? Dengan talak satu. Maka setelah lepas dia kata lagu tu, isterinya telah mendapat satu kali suci. Faham lagi? Jadi ada dua lagi kali suci. Neh? Jadi bila dalam haid, tak dapat lagi bilangan iddah. Nampak lagi? Jadi menahan-nahan bilangan iddah isteri hukumnya haram. Sebab katakan dicerai pada hari yang kedua haid, 5 hari lagi ada. Sebab ghalib dia perempuan haid 7 hari. Dicerai hari haid yang kedua, mana 5 hari lagi baru ada, baru habis darah, baru nak bilang satu kan satu kuruk, satu kali suci. Tapi kalau cerai dalam suci, satu kuruk selalu dah. Faham lagi? Neh? Tak faham? Nawak gua ni dah faham, memang kita dipaham ni. Dah kira faham lah. Neh? Mungkin orang yang baru dengar bab haid, bab iddah, bab quruq ni tak berapa nak faham. Neh? Tapi slow-slow lah. Neh? Sebab bila cerai sekarang dalam suci. Sekarang satu kali suci. Datang haid, lepas tu mari suci pula, dua kali suci. Datang haid, lepas tu suci pula, tiga kali suci. Dah habis dah, dah lagi. Mari haid yang ketiga. Datang haid pula, habis. Selesai tiga kali suci. Itu cara kira ni. Nak? Pasal kalau nak kira, ramai suami tak tahu ni. Tiga kali suci pun apa pula tahu. Nah, dia pandai beli beras, beli ikan buat balik. Ha, goreng. Nampak? Sama dengan orang asli. Neh? Cuma duduk bandar kuatang comel sikit. Neh? Tapi tak tahu kehala juga. Kalau kita tanya orang Cina yang sembah berhala ni, tak kerti ke? Nah, kuruk-kuruk ni. Kita tak kerti ke kuruk-kuruk. Nah, ni oleh tiga kali pergi ke Mekah. Nah, tak tahu juga hukum haid. Itu masalahnya. Sebab kita meninggalkan perintah belajar ilmu agama. Nah, jadi walaupun kita semayang tak tinggal, pergi ke Mekah dah, rebang-rebang dah kejar lembu sampai ke nampak abi kapung lembu lari. Nah, puasa-puasa dah, tapi kita masih dalam lingkungan jahil, orang jahil. Mana grup mana ni? Grup jahil. Tak reti ke benda. Buat-buat dah tapi puak jahiliah. Komang sepanah dengar lagu tu. Nah. Dan apabila putus darahnya, maka haruslah baginya puasa sebelum mandi. Dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Baik. Banyaknya benda yang haram atas perempuan yang haid. Bila tu sampai dia mandi. Kali semayang lagi tak mandi, tak boleh semayang perempuan haid. Ingat eh? Neh? Pegang Quran kita lagi dia tak mandi, tak boleh pegang Quran. Baca Quran kita lagi tak kering darah dan mandi, tak boleh baca Quran. Duduk dalam masjid gitu juga lah. Nah. Tetapi dua perkara ni tak syarat mandi. Syarat kering darah je. Boleh. Ingat eh? Yang pertama puasa. Tak syarat mandi, kering darah, sah puasa. Yang kedua, talak. Bila kering darah, tak mandi lagi, suami cerai, tak dosa. Nah, sebab kira edah bermula kurut tidak dengan mandi. Nah, walaupun kering darah, satu kurut. Nampak? Ha. Dan haram pada orang-orang yang nifas. Orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Nah. Sekarang ini cukup mudahlah. Ada fiqh wanita. Nah, ha, ulama-ulama buat fiqh wanita, soal jawab agama wanita banyak sangatlah. Nah, ada keluar CD, keluar kaset macam-macam. Mana tak ada alasan dah kalau kita ni jahil. Tak ada alasan. Nah, kalau bini kita tu jahil, tak ada alasan. Nah. Ha, jadi insya-Allah kita sambung balik selepas azan Isyak dah. Ha. Baik, kita sambung kembali. Bab pada menyatakan sembahyang lima waktu di dalam sehari semalam. Bermula awal zuhur itu apabila gelincirlah matahari dan akhirnya itu apabila jadilah bayang-bayang suatu bersamaan. Ha. Sepatutnya itu apabila bertambahlah sedikit bayang-bayang suatu itu daripada sepatutnya. Itulah awal waktu asar. Dan akhirnya itu apabila masuklah setengah matahari. Dan awal waktu maghrib apabila habislah masuk matahari. Baik. Masuk pula kita dalam bab sembahyang. Bermula dengan waktu. Nah, mengenal waktu sembahyang. Sebab sembahyang ni dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah sebut sesungguhnya sembahyang atas orang beriman kitaba. Kitaba maknanya kewajipan. Macam kutiba 'alaikumus siyam, kutiba 'alaikumul qisas. Nah, maknanya kitaba kewajipan, kefarduan, wajib buat. Mawquta yang ada jadual waktunya tersendiri. Bukan bebas. Bukan ikut si. Esok nak semayang subuh pukul 4 pagi lah. Pasal pukul 5.30 tu nak tolak dah. Hai dah boleh. Dia ada waktu dia. Nampak? Haa, tak boleh nak ikut si. Dia ada benda yang tak ada waktu. Macam kita nak bersedekah. Bila-bila masa boleh? Nak? Haa, nak pergi sedekah hein, ke orang miskin sikit eh? Haa, beri eh. Jangan tunggu nak pergi Mekah baru nak sedekah. Nah? Kita nak berzikir. Duk saja nak sebut subhanallah. Sebut lah. Tak payah tunggu apa-apa. Nah, ada yang berwaktu. Nah, haji dia ada waktu dia. Umrah tak ada waktu sepanjang tahun. Nah, ha. Korban dia ada waktu. Akikah sepanjang hari boleh. Bila nak buat akikah? Nah, bulan berapa? Boleh belaka. Tapi korban tak boleh. Korban dia hanya ada hari-hari. Nah, ha, hari raya dan 3 hari tashrik. Baru boleh korban. Nah, ni korban lah maknanya bulan Rejab. Mana jadi? Nah, tapi kalau kita nak sembelih biasa we makan kau orang, tak ada waktu. Ha, jadi sembahyang ada waktu. Nah. Ha. Sembahyang dia ada waktu. Siapa masuk waktu sembahyang macam kan pukul Zuhur-Zuhur kita tengah meeting. Meeting hebatlah ni, bukan kerja-kerja kosmetik sikit eh. Nak buat stadium floor. Umpamanya. Kena semayang juga. Walaupun tak ambil awal waktu fadilat, tapi ambil waktu jawas. Jangan sampai waktu tahri. Nah, katakan Zuhur tu 1:30, masuk asar pukul 4:30. Maka 3:30 sampai pukul 4 tu waktu jawas lagi. Masuk pukul 4 tu waktu makro. Nak habis lele tu waktu haram. Nah, tapi nak fadilat awal 1:30, pilih masuk waktu. Melainkan waktu isyak. Dia ada 2 waktu. Nah, di kalangan ulama-ulama. Masuk waktu dan tengah malam sekali. 2 ni fadilat pula tu. Nah, ha, dia gitu. Jadi jangan kita kata, ha, kalau aku semayang subuh pukul 4 pagi, Tuhan kau sayang ku. Lepas tu pakai akal. Dia agama bukan akal. Nah, akal ni dibimbing oleh agama. Bukan akal yang meminda agama tak boleh. Nah, ha. Lepas tu kalau kita masuk agama, maka akal kita berfungsi. Agama tak masuk, akal tak berfungsi. Nah, ha, sebab itulah hebat lagu mana pun orang bukan Islam katakan. Dia dapat PhD. Bukan PhD, Penado boleh lagi. Macam-macam fee je boleh. Nah, ha. Jawabnya, kalau sembah berhala, maka otaknya tidak berfungsi. Faham? Nah, dari semua berhala. Maknanya, universiti patut tarik balik PhD dia tu. Sebab PhD ni maknanya menghukumkan orang ni bukan sembarangan akalnya bijak. Tiba-tiba sembah batu, bijak. Pada tak? Ha. Kena beri dia pingat, bukan PhD, PhD. B tu bodoh. Kenapa tak? Ha, sebab itulah bijaknya orang Islam ni kerana dia duduk atas fitrah. Iaitu betul akidahnya, kepercayaannya betul. Tak betul, orang tu tak syudik. Nah, jadi sembahyang hak syarik, tuan punya agama, Allah dan Rasul. Tetap dah, mesti ikut jadual. Jangan fikir ikut akal. Oh, kalau kita bahang semayang lehu kusmullah, memang Tuhan kau hal sayang. Itu bukan. Hak tu manusia. Nah, ha. Tak boleh. Dia ada jadual dia juga. Macam kerja pejabat kau. Nah, masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang. Kita nak suruh bos suka kita, kita mari pukul 3 pagi. Kita buat kerja awal. Kita balik pukul 9 pagi. Umpama. Bos tu mana sejam kerja? Masuk pukul 3 bos. Dah boleh buat gitu. Faham tak? Tapi kalau nak qadha, tak ada waktu. Ingat tak? Sebab ada orang kata kalau waspah pada waktu subuh, terbit matahari, sampai ke zuhur, tak boleh qadha semayang. Sebab apa? Tidak ada waktu semayang. Tak betul. Neh? Bukan kita kata tak betul. Ulama' kata tak betul. Kita ajuk orang ulama' je. Neh? Boleh qadha. Antara sepah masuk habis waktu subuh, katakan syuruk, terbit matahari, 7:30. Nah, boleh qadha. Tak ada masalah. Lepas asar boleh qadha, dekat nak maghrib boleh qadha, lepas maghrib boleh qadha, lepas solat witir boleh qadha. Neh? Tuhan tak marah. Tapi kalau nak tunai, dia ada waktu. Nampak? Dia sama macam kita orang nak berhutang kita. Neh? Ha. Dengan orang nak bayar hutang. Hutang dengan bayar hutang lain. Nah. Orang mari di rumah kita, orang telefon kita malam ni, aku nak pergi di rumahmu neh. Nak pinjam duit sikit. Nah, ha. Kita pun kabarlah dia. Mari awal sikitlah. Pasal saya esok pagi nak bangun awal. Jadi janganlah sampai pukul 10:11. Neh. Ha, papa isyak, papa makan nasi mari ya. Neh. Pasal apa? Member kita nak pinjam duit. Tok Iman. Kawan Tok Iman nak mari pinjam duit. Tok bila? Dah, umpama ni. Neh. Ha, dia telefon Tok Iman. Malam ni nak pergi rumah ni. Nak pinjam duit. Tak, dah banyak 300 je. Nak beli PlayStation. Neh. Tok Bila kata. Neh. Tok Iman kata jangan lewat sangat. Tiba-tiba dia mari pukul 2 pagi. Tok Iman marah. Marah tak? Marah dah dalam hati tak? Muka buat lolok tak marah. Tapi dalam hati nak tengok. Pukul 2 baru mari. Tak reti bahasa sungguh. Dah nak pinjam bitih aku. Pukul 1, pukul 2 baru mari. Memang kita marah. Faham tak? Haa. Tapi kalau orang nak bayar hutang kita tengah malam macam tu. Eh? Terimang. Orang mari pukul 4:30 pagi ketuk itu. Terimang. Sini rumah. Terimang kata hak mana seko pulak 4:30 pagi. Siapa eh? Tengah-tengah pagi buta ni. Nak apa? Terimang kata. Ni saya kawan lama awak duduk Terengganu ni. Tak ingat dah. Sama-sama ngaji Mesir itu. Dah apa? Ni lah nak bayar hutang Terimang itu 64,000 saya bawa ni. Tak marah nak bayar hutang lama 64 ribu. Pukul 4 lagi marah tak? Tak marah dah lah. Dah nak bayar hutang faham lagi. Siapa marah? Tak ada orang marah. Tapi kalau nak minyak aku 10 je kau dah. Lewat sama esok lah hari. Baru aku 10. Tapi nak bayar aku 4 lagi apa? Tak mampu buka video. Naik dulu. Lama tak kelir. Naik. Kita makan nasi sini kat kedai sebuah. Nampak? Ha. Contoh lah Tok Iman yang marah. Leha maknanya gitulah. Maka bila kita qadha bayar hutang Allah Ta'ala, tidak ada lagi masa yang dilarang. Qadha lah Tuhan nak suruh bayar hutang dia. Fadain Allah ahaku ayyukadha. Maka hutang Allah Ta'ala sangat-sangat patut kita bayar. Leh? Maka masuklah waktu zuhur itu dengan gelincir matahari. Arab panggil zawal, Melayu panggil gelincir. Ha? Gelincir lagu mana? Ni bumi. Ha, ni matahari naik, matahari jatuh. Masyrik, maghrib. Timur, barat. Antara timur dengan barat dia ada sama tengah. Mesti ada sama tengah. Nah, neh. Ha, katakan sini kosong, sini 180, tengah 90. Ha, 90 ni dia panggil istiwa. Tak masuk lagi waktu. Bila lebih 91, lebih sikit, dia panggil zawal. Dia panggil gelincir. Masuk waktu zuhur. Tengah istiwa. Daripada lafaz sawiya, sawa, sawaun atau siwa. Neh, mana istiwa? Tengah. Batu tengah-tengah bumi dia ada garis yang. Siapa tahu? Dia panggil benda. Ha? Garisan khatul istiwa. Nampak? Ha, khat tu maknanya garisan. Istiwa tu maknanya tengah. Ha, Arab panggil khat garisan. Khatun mana tulisan atau garisan. Istiwa garisan tengah. Nah, ha, rupanya bahasa Arab tu. Nah. Ha. Jadi bila lebih daripada tengah-tengah ni dia panggil gelincir. Ha, bukan gelincir kita rebah mutu dah. Gelincir daripada tengah langit. Cik lebih sikit, dia panggil zawal. Itulah masuk waktu zuhur. Sampai bila? Sampai hujung waktu zuhur, bayang sama tinggi dengan tuan bayang. Neh? Ha. Kita ambillah satu kayu yang tingginya 3 kaki. Tetap gini. Maka bayangnya 3 kaki, maka itulah penghujung waktu zuhur. Jika tiang 3 kaki, bayang 3 kaki 1 inci, masuk waktu asar dah. Neh? Ha, dia kena tengok matahari. Dia ada benda nak tengok bulan. Neh? Jadi dua perkara ni penting dalam kehidupan kita. Matahari dan bulan. Faham lagi? Ha. Dia suka. Suka. Kita kan buat betul. Nah. Matahari penting. Neh? Nak tengok masuk waktu. Bila dah bayang itu lebih panjang daripada tiang, masuk waktu asar lah. Bila dah masuk waktu asar, kita semayang serah tak lagi. Padahal belum azan. Tok Bilal tengah start utuh nak pergi masjid. Faham tak? Ha, hukumnya serah lah lah. Nah, sebab azan itu menandakan telah masuk. Bukan azan itu masuk waktu kan? Azan itu memberitahu. Iklan. Nak khabar. Telah masuk tadi dah. Ni aku azan ni. Ha, maknanya gitu. Faham lagi? Jadi ada orang tak berani nak makan nasi. Pasal dia kata tak azan lagi. Walaupun matahari sunset lama. Faham tak? Ha, sebab tu. Bila tenggelam bulatan matahari. Masuk waktu. Maghrib. Nah. Ha. Sebab apa dia panggil maghrib? Pasal. Orang Arab ni daripada lafaz gharbun, gharibun guru. Neh, bila tenggelam nampak gharbun, gharbiyun sebelah barat. Neh, dia tambah huruf min nampak, jadilah maknanya tempat jatuh. Jadi maf'ilun maghribun maknanya masa matahari atau tempat matahari tenggelam. Neh. Ha, jadi bila matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Tenggelam lagu mana? Tenggelam dalam tanah? Bukan. Ning kata-katakan, ning kaki langit. Neh, kita tengok blok jatuh tu lah. Neh, nak tengok maghrib. Kan kita tengok patah blok, nak tengok garis. Nah, ha, blok sana. Eh? Jadi matahari tu masuk, dah habis lagi. Ada sikit di bulat tang atas. Ha, orang tak panggil maghrib. Maghrib ni kena habis. Ha, eh, kena habis pula. Ha, kena habis. Habis ni, maghrib. Neh? Ha, habis, maghrib. Tengah ulama kata masuk separuh. Separuh, sebahagian dah, maghrib. Neh, tapi yang populernya, masuk habis. Neh, huruf hilang. Ting, hilang bulatan. Masuk waktu maghrib. Neh? Tapi subuh dia naik sedikit, habis waktu subuh. Dia nak naik banyak, naik sikit, habis waktu subuh. Neh? Ha, maghrib, tenggelam. Tenggelam di kaki langit. Bukan tenggelam di atap stadium. Itu hilang. Baru pukul 3 tenggelam. Dia bahan garis dah buka puasa. Nah, biar di kaki langit. Tapi rukhsahnya, keringanannya kita umat Islam nak semayang maghrib. Tak wajib semua kita tengok kaki langit. Cukup dengan seorang je tengok pun tak apa dah. ataupun dengan palak. Takwin kita tu ahli palak buat. Ha? Ahli palak dibuat setahun. Maghrib 7.16. Esok 7.18. Maka kalau kita tengok tutup, tengok palak, tengok takwin 7.18. Jam tu lah. Kita tengok tempat jatuh 7.17. Biasalah tu. Sebab palak, takwin, dia biasa lari 2 minit, 3 minit atau 1 minit. Nah, ha, tu bagi palak. Sebab apa? Dimaaf kiraan setahun. Nah, lari 2 minit, palak lah tu. Nah, dia tak tepat betul-betul. Yang tepat ilmu Allah Ta'ala. Nah, ha, tapi kalau lari dapat 15 minit bukan falak tu, tu gila taluk tu. Faham tak? Nah, ha, dia lari sikit saja. Dia boleh. Kita tak payah pergi ramai-ramai ngetuk bila tu imam tepi nak tengok tenggelam matahari, pakai tengok takwin. Nah, dimaaf daripada syarak. Lari lebih sikit-sikit, kurang sikit-sikit, dimaaf pada syarak. Nah. Ha. Jadi bila dah tenggelam matahari masuk waktu maghrib, kalau orang puasa boleh makan. Nah, sebab puasa ini siang sampai ke malam. Nampak? Ila laili. Laili tu bila laili? Laili ni kata ulama, min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Daripada tenggelam bulatan matahari. Dia ke lai. Malam tu. Tak, malam. Cuma dia ada pembahagian malam. Ada panggil maghrib. Malam dah. Nah, awal malam. Nah, isyak. Tamak. Nah, tengah malam. Nah, dini hari. Kau pandailah nak panggil apa pun. Tapi malam bermula dengan waktu maghrib sampai subuh. Nah, jadi kalau kita puasa, kita tengok di kaki-kaki belah laut tu, tak tenggelam bulatan matahari, boleh makan. Nah, walaupun tak bang, walaupun tak azan lagi. Nah, jadi itulah yang paling tepat sekali. Yang lainnya zonniyah. Seberat sebelah tepat. Berat sebelah betul. Yang tepat sekali, kita tengok sendiri matahari tergelam. Ya. Ha. Sebab ada kan orang-orang yang tak reti, dia tunggu tuk bila. Sebab tu tuk bila, dia kena bang cepat, dia belang puasa. Neh, bang cepat. Maghrib. Jangan lambat. Neh. Neh. Ha. Sebab ada orang yang tak reti nak tengok takwin, orang-orang tua. Nah, ha. Yang tak ada radio. Radio ada tapi anak dia pulas stesen orang putih tadi. Ha, jadi mok tu nak pulas balik tak jumpa. Main hit hok sok mo ni tu bit. Dak jaga nak cari stesen buka puasa. Nah, ha, jadi dibantu oleh muazin-muazin berdekatan. Tapi berlaku pula muazin lambat dia bang bulan puasa. Siang ke moci-moci hok dak reti nak tengok waktu. Dah bawa nak pergi buka puasa tu bila bawa standong dah ni. Nah, pucuk putak dengan paku-paku tu bib jelai gitu kok tenang. Maknanya beradongnya makan lagi. Neh, ha dia kuak kuak kuak kuak semua sebilah putih bang. Nah, kenyang dah baunya gibang. Kawan tu siapa gelak tunggu. Tuan, ni lama nak buka ni. Orang tua-tua. Nah, ha, jadi tok bila jangan awak gitu. Neh, masuk waktu ambil kurma putih buah dalam mulut, buah hari tegak. Nak bang selalu. Tak payah berlagu-lagu panjang. Tak apa, dah benda tekuk aruh. Nah, ha, pendek-pendek tak apa. Kerana ramai moci-moci orang-orang yang tak pandai duk tunggu nak buka puasa. Kita duk kuat dulu pucuk paku cicah dengan ikan singgang. Nah, ha, dia duk tunggu situ nyanya ke dia. Ha, jangan buat gitu tak bila. Dan akhirnya itu apabila masuklah setengah daripada matahari, iaitu sebahagian daripada matahari. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu dah. Kita jawab soalan sikit. Soalan yang pertama, haid sampai 14 hari. Tak kering lagi, wajib semayang. Macam mana dengan hubungan suami isteri? Boleh ke? Tapi masih darah masih keluar. Apakah hukumnya? Ha, dengar baik. Dia kata isteri dia haid 14 hari. Tak berhenti lagi dah, macam mana hubungan dengan suami? Macam mana dengan semayang? Darah tak berhenti lagi ni. Ingat dah. Haid paling lama 15 hari. Kalau dia haid 14 hari, maknanya tak boleh semayang lagi. Tapi kalau lepas 15 hari, itulah maksima haid. Maknanya kalau darah dia tak berhenti sampai 18 hari, maka 15 hari itu adalah haid. Dan 3 hari lagi adalah istihabah. Maknanya 15 hari tak semayang, tak boleh dijimak. Masuk hari yang ke habis hari ke-15, wajib dia kena bersihkan dan kena angkat hadas. Yang keluar lagi lebih pada 15 hari adalah istihadah. Istihadah wajib semayang dan tidak haram hubungan suami isteri. Ha? Itu bila tu? Kalau dia jenis perempuan istihadah. Tetapi kalau perempuan ini sama-sama haid 7 hari sama. 20 tahun dah, 7 hari berhenti. 7 hari berhenti. Neh, ingat neh. Tiba-tiba hari ni dia mari gila bulan ni. Dia mari siapa belah-belah hari. Nah, maka kalau ada beza hak 7 hari dengan hak lebih itu, maka haidnya tetap 7 hari sahaja. Contohnya, neh, sama-sama dia haid 7 hari. Tapi bulan ni dia mari 20 hari. Neh, ha 20 hari dia mari. Maka tengok kali 7 hari tu dia darah tu merah, lebih pada 7 hari tu adalah kokok, maka 7 hari saja sebenarnya dia haid. Faham lagi? Hak lebih pada tu walau tak sampai 15 hari dikira istihabah. Neh, ha ni dipanggil perempuan yang mumayyizah, yang boleh membezakan antara waktu haid dia dan warna-warna darah haid. Ha? Tapi kalau ke dalam keadaan biasa tak pernah mari haid, mari dada lebih pada 15 hari, maka 15 hari saja haidnya. Lebih pada 15 wajib semayang, kena pakai pad dan kena maknanya boleh hubungan suami isteri. Pernah dalam baca dalam buku, sekiranya darah haid dah kering tapi belum mandi, haram bersetubuh kerana belum suci. Sila jelaskan. Suami kadang-kadang bukan boleh sabar. Ganah juga orang kuatang. Nampak baik-baik lagi. Nah, kalau talak dia perah nanti kita pula berdosa. Serba salah dibuatnya. Ha, biarlah dia tanya. Jangan malu belajar ni. Nah, yang malunya tak belajar. Ada orang main ngajar, dia tak pergi. Duduk lepak di rumah. Itu muka tak malu. Nah, dia begitu. Nah. Sebab Nabi Musa tanya Nabi Khidir. Nah, dah ini gua ni, hak ni gua ni. Belajar juga tu Nabi. Dah kita benda kereta Nabi. Nah, ha, baik. Kering dah darah, tak mandi lagi. Boleh jima ke tak? Tak boleh. Dua syarat nak boleh jima. Yang pertama, hatta yakurna, sampai kering darah. Lepas tu ada pula wa iza tataharna, maka bila telah mandi. Ha, betul tak lima? Neh. Yang pertama kering darah, yakurna. Lepas tu kena tataharna, kena mandi. Lepas pada mandi baru boleh jima. Sekira-kira yang dibenarkan oleh Allah. Ha, tu dua syarat kena ada. Yang tak payah mandi, hanya perlu kering, dua saja benda. Yang pertama puasa, yang kedua cerai. Tu sajalah lah. Yang lain kena kering darah dan wajib mandi. Dah kalau kata kalau dah suami nak berah hangat ni, dapat tak dah nak mandi? Kalau tak beri, dia kata suami marah, dosa pula isteri. Tak dosa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada boleh taat manusia kalau kita derhaka Allah. Ha tak? Manusia suami nak jima, isteri Allah kata tak boleh, kena mandi dulu. Hak mana lebih besar? Allah lebih besar. Jadi tak dosa dah, tak derhaka. Suami yang berdosa kepada Allah. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Saya ada sebidang tanah pusaka di atas geran, hanya tercatat nama 3 orang saja dengan jumlah bahagian masing-masing. Sebenarnya keluarga ini punya 5 orang adik-beradik. Semasa pembahagian pusaka, salah seorang abang lelakinya tak dapat adik kerana tinggal jauh. Dan salah seorang lagi adik lelakinya masih kanak-kanak. Berada dengan 2 orang adik-beradiknya yang tiada nama dalam geran, adakah mereka berdua mempunyai hak juga atas tanah pusaka ini? Apakah kaedah yang terbaik dalam pembahagian pusaka ini, sama ada mengikut nama dalam geran atau mengikut hukum faraid? Baik. Dia kata 5 beradik, tapi dalam geran ada 3 orang saja nama. Neh? Hanya ada 3 nama. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Dengan baik. Kita tak mahu nak ulas panjang. Banyak soalan. Kalau kita jawab slow, kita balik pukul 2:30 mana ni. Nah? Ha. Jadi, 3 nama saja ada. 2 nama lagi tak ada. Kita tak nak jawab lagi soalan ni. Sebab 3 nama ni sebab apa berlaku gitu. Kalau maknanya tuan punya harta beri kepada 3 orang ni saja masa hidup, waktu sah dah. Eh, masih hidup tu ayah beri dah atas 3 orang nama ni. Hak 2 orang ni dah uri lah, pasal mak nak uri tanah hak lain pula. Contoh. Maka ayah uri tanah hak atas 3 orang ni dulu. Ha, kalau gitu tak jadi saka dah tu. Milik 3 orang tu. Tak? Ha, tapi kalau maknanya ayah tu nak beri pada 5 beradik, tapi siapa masa tak nak ubah nama, hak ni tak boleh balik. Ada kesemasan. Tak? Eh? Ayah uri 5 orang. Tuan punya harta. Hak ni kanak-kanak lagi. Dah lewat kiri lagi. Tapi wik berakadah. Boleh masuk 3 je nama lah. Dan sekarang mana wajib bagi lima ni. Kalau bagi tiga gak haram rasa besar. Faham tak ni? Eh? Sebab ayah beri pada lima orang. Cuma seorang ni tak ada nak balik jabat tanah. Tak ada. Jadi buh gak nama. Nama dia tak ada. Eh? Jadi dia dapat juga. Ingat dah. Ramai orang dia pakai atas nama saja atas gerang. Walaupun orang lain berhak dia buat senyap gitu. Pasal kaedah undang-undang dunia memang ikut nama dalam gerang saja. Tapi akhirat ingat. Kita ada dua mahkamah. Mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Nah, kalau nak selamat, bagi sama dah. Kalau hak adik kita, beri letak. Kalau tak hak adik kita pun ulama kata sunat beri. Kita dua beradik, mak kita sayang kita sikit. Hak dengan abang kita kurang sayang sikit. Pasal abang kita dah apa yang sem. Umpamanya. Nah, babi ku babi, degi berahi main mutu. Jadi mak kita, we kita seorang je tanah. Katakan harga RM40,000. Abang kita tak boleh benda. Tak. Jadi saka hidup. Nah, sunat juga kita ni beri juga ke abang. Walaupun mak tak beri. Nampak? Atas dasar silaturahim. Nah. Sesat masalah ni. Saya umur 30 hingga 40. Sekitar tu. Untuk pengetahuan, ustaz, rambut saya tumbuh ubang. Tapi jarang-jarang. Saya guna inai yang dijual di pasaran. Yang ada tanda halal. Warna inai yang digunakan adalah warna hitam. Untuk menghitamkan rambut saya, agar saya nampak kemas dan selari dengan umur saya. Apakah hukum perbuatan saya ini bolehkah jelaskan? Baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Maka pendapat yang jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat, sunat hukumnya orang yang beruban menghinaikan rambut ubang. Nah, pendapat yang kedua mengatakan harus. Nampak? Yang terkena sunat. Tersebut dalam kitab Syiari. Satu kitab tebal, lebih kurang tebal gitu, tebal Quran. Dicara bak rambut je. Bismillah sampai ke tamat, bak rambut je. Nah, boleh kita ni. Nah, hukumnya sunat. Kerana Nabi bila berubang, Nabi hinaikan rambut dan janggut Nabi. Nah, cuma kita nak pergi ni, warna hinai. Baik. Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat, sunat kita hinai atau harus kita hinaikan rambut atau janggut kita dengan semua warna. Warna-warna inah lah. Warna-warna rambut. Jangan bahan warna biru pula rambut. Nah, maknanya warna inah, warna kuning, warna merah, warna koko gelap, datang, brown ke apa itu memang warna inah lah. Ini pandangan ulama-ulama yang paling ramah dan muktamad. Tak boleh dengan warna hitam. Dua orang ulama mengatakan harus dengan warna hitam. Nah, iaitu dengan hinai warna hitam. Ada dua orang ulama. Saya lupa nama dia. Nah, jadi siapa yang nak amalkan, dia amal ikut tapi pendapat dua orang ni. Nah, dia kata boleh hinai warna hitam. Sebenarnya hinai warna hitam bukan hitam beletung. Tengok jauh hitam, tapi bila tengok dekat sebenarnya warna perang tapi gelap perang dia tu. Macam hitam jugaklah. Ini bukan hitam beletung itu. Nah, jadi hukumnya boleh. Nah, tak ada masalah lah. Cuma jangan sebab kita buang tu tak kita nak bersegok-segok. Itu tidak disukai syarak. Nah, sebab bila tak lari tanda putih tu, maknanya alamak lah tu. Nah, bila rambut putih, alamak lah. Nah, dia ada tiap-tiap benda, dia ada alamak. Jin tak ada titik. Kha titik datah. Nah, jin bawah titik-titik bawah. Ha tak ada titik. Kha titik datah. Nah, maknanya kalau rambut hitam, lambat lagi. Alamak. Rambut putih, tak lama dah tu. Mana gitu. Jadi kita kena ingat-ingat lah. Jadi kalau kita inaikan rambut bukan kerana atas dasar mengikut sunnah, tapi kerana tak boleh duk ingat kemati, itu sok disukai syarak lah. Nah, jadi orang puang itu juga lah. Jangan duk warnakan rambut selagi kita tak berubang. Dua syarat. Pertama berubang orang puang, yang kedua dia suami. Imam Nawawi kata fa'inkana lahu zaujun, fa'inkana lahu fa'inkana laha zaujun, nampak payah juzu. Maka jika ada bagi perempuan itu suami, maka harus dia inah rambut dia. Nah, tak ada suami, saya inah lah. Jenis ibu tunggal. Duk laki mati dah bahan di buaya. Jadi bubang-bubang lah. Tak ada hal. Duk seorang situ. Di rumah saya banyak pelihara kucing. Maksudnya bila saya nak dirikan semayang zuhur atau asar di rumah, kucing-kucing ini akan kerumung di atas jadah tempat saya dirikan semayang. Walaupun dia halau, dia tak lari. Atau dia lari sekejap lagi, dia datang kembali. Bagaimana dengan semayang saya, sahkah atau tidak? Sebaliknya. Baik. Ini masalah Abu Hurairah. Nah. Kucing ni, Tuhan buat, hebatlah. Sebab tu Tuhan ni, hakim. Amat bijak. Dia buat kucing ni jenis main lah rumah orang. Nak main kereta bubuh jadah, naik dah jadah. Kita pasang TV, naik dah TV. Kita nak kereta okay, tak naik tak batang. Nak, tu. Pasal apa? Sesuai dengan keadaan manusia. Apa kata kalau Tuhan buat, badak sumbu main rumah orang. Tak. Nyanyalah kita. Nak, tapi Tuhan cerdik, bijak, hebatnya. Nyewa kucing main dalam rumah orang. Kalau badak sumbu tengok . Tok Imam 16 jahit bakal. Bakal di badak. Nah, maknanya tu bila kakak bahasa kau dia nak tengok di badak. Nah, tapi itulah. Jadi dia kata bila semayang tok jaduh, meru mari naik atas jaduh. Jadi leceh nak semayang. Jawabnya senang. Beli jaduh untuk dia suku. Dia gitu. Nah, kita suku. Nampak? Tak ada masalah. Dia naik atas liba dan atas semayang. Malaikat di luar badan dia ada najis. Umpamanya dia duduk atas tai ayam, kena di badan kucing. Dia pun naik atas kita, kita tengok atas badan dia ada tai ayam pula. Maka kita kena alih kucing tu dengan segera. Nah, tapi kalau kucing saja yang bersih, naik atas liba, tai awal, tak payah buang. Duduk situ. Dia bukan binatang najis. Nah, semua jenis binatang naik atas kita tengah semayang, tidak najis. Faham tak? Malaikat anjing dan babi ataupun ada najis pada bahagian luar badan dia. Neh. Jadi asal nama hak tak najis lain pada kucing dan babi, naik atas liba kita tengah tayak awal, dia duduk dari awal tayak akhir daripada sampai ke salam, tak batal juga. Neh. Bukan kucing lah, semua binatang. Neh. Kubah duduk atas liba, tak batal juga. Neh, takut kita sembuh. Neh. Kita tak masalah. Jadi dia semayang, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud lagi sikit. Nah, senang, kita tutup itu bilik. Nah, tutup itu bilik kerana kita nak semayang. Tapi kita tak ingat nak tutup, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud atas ni sikit. Sebab kadang-kadang kita pergi sujud dekat dia, dia kekal dagu. Dia buat gitu, jeng lah kita. Nah, ni boleh tarik piuh pun. Tengah duduk tu, dia naik atas belakang kucing. Nah, memang jenis main dengan orang. Sebab tu, Abu Hurairah buat dalam lengan jubah. Nah, kita naik atas jadah. Abu Hurairah botol dengan jubah. Botolang ayah nak kucing. Nabi mari, dia pun susuk. Ingat Nabi nak marah. Nabi tengok, geruk. Nabi kata, kenapa? Kucing Nabi. Tengok, dua ekor tu, Bik. Setelah tu, Nabi pun gelap. Babak kucing. Lekat siapa ni nama. Nah. Soalan seterusnya. Suami saya minta agar saya berjanji tidak kahwin lagi sekiranya dia mati dulu. Lalu saya berjanji, tapi bila saya minta dia juga berjanji, dia buat tak tahu. Boleh tahan. Boleh tahan juga orang kuatan. Boleh tak saya nak tarik balik janji saya itu? Sebab saya rasa suami saya mengelak kepada saya. Baik. Janda sungguh lah. Jadi suami ni dia sayang ni ke bini dia, nak sehingga dia tak mampu bila dia mati bini dia kahwin dengan orang lain. Tu sayang sungguh tu. Nah, dia tak mampu mana orang lain ambil bini dia padahal dia mati dah. Apa tak ada gening-gening mumus senyak kerah dah tanah. Nah, apa dia cari orang biar dia, tapi dah sayangnya masalah, semurunya masalah tak. Maka dia berkata ginilah, kita buat perjanjian lah. Pakat janji kita bila masa tu dulu mati dulu, hidup tak nikah. Nah, jadi isteri dia pun janji lah. Saya berjanjilah, kalau abang mati, saya tak akan nikah sampai kiamat. Lepas tu gelera abang pula dah. Gelera abang ada kerja, sibuk-sibuk-sibuk. Bulan-bulan gitu. Kredit dah. Jadi bila dia menyayahi janji, maka kita tak wajib pun ikut janji dia. Sebab dia janji nak sama-sama berjanji. Nampak? Jadi dia nampaknya dia tipu kita. Maka syarat, dia tak, telah langgar syarat, maka perjanjian tidak berlaku. Faham? Jadi kahwin awal-awal lah. Nampak kalau dia mati. Nah? Tapi orang puan dia ada edah lah. Tak payah janji-janji lah. Nah? Cuma katalah kalau boleh tak usah nikah. Tak? Kata gitu. Nah? Tapi kalau mat nikah kot, tak ada apa-apa lah. Abang tak ada marah. Memang tak marah, mati dah. Nah? Yang kata sehidup semati ingat tu, tak, mana boleh. Dia kata tak, suami mati dulu, isteri mati dulu. Nampak tak? Dia ada mati sama-sama. Tak. Nah? Ha. Tak iman nak suami mati dulu ke isteri? Kalau boleh pilih lah. Kalau boleh pilih. Suami ke isteri? Mana-mana. Tak kan nak satu jadi. Ha. Takut juga bini dia tu. Biar isteri mati dulu. Faham tak? Sebab bila suami mati, isteri tak boleh nak kubur, ngaji kubur. Tak ziarah dan sebagainya. Tak orang puan. Isteri mati, suami boleh ziarah sama. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Mendoakan bagi rahmat atas isteri. Nah, ha, mana itu nak? Kata orang puan baik, orang puan mati dulu. Nah, ha. Sebab orang laki-laki, bila isteri dia mati, dia tak akan kahwin tau. Pasal orang laki-laki ni dia baik. Betul tak? Tak betul? Betul lah. Ha. Sungguh orang laki-laki baik. Tak percaya? Orang laki-laki boleh tak? Suami isteri dia mati. Lepas tu orang tengah duduk atas kubur tu. Lepas dah balik kubur dia boleh nikah lagi. Orang laki boleh nikah dengan bini lain. Orang baru balik atas bini dia kubur. Tok laki boleh nikah lagi? Tak ada orang buat gitu. Ada sini buat? Tak ada. Menunjukkan baiknya orang laki-laki. Ha. Nak buat boleh dah. Hukum syarak dah salah. Tak buat juga. Ha, tu kata. Neh. Ha. Tapi orang puan kalau boleh mati nak nikah selalu. Sebab tu Tuhan sekat dengan edok. Ha, dia ada 4 bulan 10 hari. Kalau tak ada 4 bulan 10 hari tengok. Ha. Nah, nikah dengan tukang mandi. Mulai-mulai ada. Sebelum mandi tu lakinya kenyik lagi tukang mandi. Nah? Ha. Kawan saya suka seorang wanita yang sudah berkahwin dan punya anak selalu ziarah rumah maknya, sedangkan rumah mertuanya tidak pernah ziarah sejak awal dilahirkan. Sejak anaknya dilahirkan. Apakah hukum wanita tersebut? Minta komen. Baik. Dia hanya ziarah rumah mak dia, rumah mertua dia tak pergi. Jadi gini, tak wajib pun kita pergi rumah mertua. Nah, cuma manusia ni dia ada adab, dia ada akhlak. Yang terbaik, yang terbaik dengan saudara saudaranya sendiri. Nah, sebab itulah kita ada hak, orang lain pun ada hak. Maka mertua kita ada hak untuk kita hormati. Memang kita tak ada berlaku derhaka pada mertua, tapi wajib hormat. Nah, wajib pandai mengambil hati dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tak pergi lama pun pergi sekejap mertua. Sebab anak dia suami kita. Anak kita cucu dia. Walau kita tak kenal sekali pun, tak minat mana pun, perangai tak apa comel pun, kena ada juga ziarah. Nah, ha, malainkan kita pergi memang mubarak. Kita siapa tu nak katok dengan parang dah, tu lain lah. Nah, ha, tu kena pandai-pandai. Suami kena tengok cek. Kalau isteri yang jenis tak mau balik sama mertua ni, tak hormat kepada ibu bapak kita sendiri, kita kena ajar je. Nampak? Ha, nah. Sebab kita ni tak memang ada hati, ada perasaan. Mesti ada benda yang kita tak suka sikit-sikit. Yang ni kita tak perkenal sikit. Sebab kita ni banyak pesen. Nah, anak kita pun banyak pesen. Padahal mak tula, pak tula. Nah, jadi buah tak kenal tu jangan winapak di muka ngak. Bila kita balik kepada rumah saudara mara. Umpama kita tak kenal perangai dia atau perbuatan dia dah ni, ziarah-menziarah kena ada juga. Walaupun tak acak kena ada. Dan, ha, jangan suami, jangan ikut bini gitu. Bini kata tak mau adik lah rumah mak awak. Ha, ikut anda awak lah, jangan. Kena ajar dia. Nah? Ha, sebab kita ni guru besar dalam rumah. Apa beza antara ulama akhirat, ulama dunia? Ulama akhirat buat kerja, menyampaikan ilmu, mencari ganjaran pahala di akhirat. Hak dunia dia tak harap. Orang beri, dia ambil. Tak ada masalah. Hak dunia ni maknanya kerjanya mana menyembunyikan ilmu Allah Ta'ala dengan tujuan dapat kesenangan. Nah? Ha. Ada orang tafsir, ulama dunia maknanya orang-orang yang ulama yang makan gaji. Tak tu. Jangan gaduh, jangan selupa mulut. Nah? Ha. Maknanya orang yang menyembunyikan kebenaran kerana mencari habuang dunia. Itu ulama dunia. Nah? Ha. Kalau makan gaji, tak haram. Nah, pasal pelik-pelik dengan dia ni. Tok imam makan gaji, tak sah ikut. Hodoh sedak gamuk patua. Faham tak? Tok bila ada gaji, tak payah jawab azan. Tak ada orang patua gitu. Jadi kalau kita lebih pada ulama, ha, kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Nah, ha. Ulama ada gaji harus. Neh. Harus. Tok guru Quran, ustaz ada gaji harus. Siapa fatwa? Sayyidina Uthman. Siapa Sayyidina Uthman? Bukan Haji Uthman. Sahabat Nabi. Nampak? Buka dalam kitab hadis. Buka dalam kitab Mu'jam Tabarani. Fatwa Sayyidina Uthman. Nah, harus ambil gaji untuk kerja-kerja akhirat. Nah, ha, dia gitu. Kita jangan lebih pada menantu Nabi pula. Nah, balik awal kita. Yang tak boleh teriman tu bukan dia nak jadi teriman kan. Dia nak witi. Mari tu selek je lah. Aku nak witi. Nah, aku nak tambah kerajaan Allah. Ha, tu dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Nah, ha. Datuk Bila tu, Datuk Bila dia bang tapi dapat gaji kerana mudahkan urusan dia nak mari bang dan sebagainya. Tak, kalau tidak nak pergi kerja pergi cari makan nak pergi bank pergi. Jadi Sayyidina Uthman ni dia tinggi fikiran dia. Tak, jadi dapat sempurna buat kerja-kerja ibadat untuk maslahat orang ramai, maka diberi dah gaji. Tak, ha, hukumnya harus. Jadi jangan kata ulama akhirat, ulama dunia, ulama yang ada pendapatan, jangan, tak kena itu. Orang yang menyembunyikan ayat Allah dan berharapkan dapat dengan sebab dia sembunyi yang haram tak kabur haram, yang wajib tak kabur wajib, dia dapat hadiah dunia. Itu baru ulama dunia yang akan azab di akhirat. Innal ladzina yastaruna, sesungguhnya orang-orang yang menjual akan ayat-ayat Allah, beli ambil dunia jual ayat-ayat Allah. Nampak? Tapi dia ada syarat, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi samanan qalila. Dua syarat. Yang pertama menyembunyikan akan kebenaran. Nah, yang kedua untuk dapat cari habuang-habuang dunia. Nah, jadi kalau ada gaji, katakan mufti besar gajinya 500 ribu ringgit sebulan, tak ada masalah. Syarat tapak masa fatwa, dia kena fatwa. Benda ni haram, kena kata haram, tak apa. Nah, ha, dia gitu. Bagaimana menyebut la ilaha illallah dengan betul? Saya tengok dalam YouTube golongan tarikat berzikir hingga melompat-lompat. Bila berdemo, bila sebut, semangat habis. Ha, baik. Tidak ada pun sebarang hadis yang menjadi sandaran kita yang mengatakan bila kita nak sebut la ilaha illallah kena buat betul badan gini. Ada. Nah, cuma Nabi kata kalimah yang paling afdal aku sebut. Nampak? Wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi yang sebelum aku sebut la ilaha illallah, itulah. Nah, ha. Kemudian sebut banyak, dia dapat banyak. Sebut sikit, sikit. Uzkurullah kathira, sebut banyak. Jadi, seorang laki-laki dia kata, aku nak sebut banyak ni, ada tak orang akan dapat banyak pada aku kalau aku berzikir? Nabi kata ada, orang yang sebut banyak sikit padamu. Nah, ha, jadi sebutlah. Tujuan sebut ni, zikir-zikir ni zikru. Tanda kita sebut Allah agar kita ada hablung, ada tambatan kita dengan Allah Ta'ala. Tak putus. Allah pun sayang kepada kita kerana kita sebut dia sama. Bila kita sebut, kata ulama, sedaknya kita sebut, maka badan kita bergerak. Galik. Dia panggil galik. Macam ratik kan? La ilaha illallah. Padahal bukan dia buat. Nak? Kerana galik tak ni. Nah, itu dimaaf pada syarak. Tapi bangun joget, siap siapa dudang. Ha, tu beda. Nah, beda. Ini bukan kita fatwa, kita ambil fatwa-fatwa ulama-ulama yang muktabar. Siapa berjoget waktu bik dengan getah, waktu bik dengan gendang, la ilaha illallah punya pasal. Ha, ini beda, tak berlaku. Yang adanya suara sahabat, maknanya berzikir, didengar daripada luar seperti lebah. Berang kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar, ada kalanya didengar. Nah, sebut dalam kitab Qostolani, ada kalanya ni zikir kuat siapa dengar macam lebah luar. Ada kalanya zikir perlahan buat sahabat ni. Nah, ha, jadi tak ada riwayat hak bangun siapa joget nos dengan lain buat. Tak payah tu. Nah, jadi kita doa kadang-kadang tu imam doa dak. Kita dah doa makmum tapi kita gerak dak. Ada tak gerak? Jarang gerak gitu. Tak ada dia gini ah. Ha, dia sengaja buat doa. Abi tak gerak dah. Dia cakap kawan ni tak gerak itu. Mari bila? Ah, ada, tapi asyiknya dia dengan zikir. Ha, tu dimaaf. Tapi kalau bangun joget ni, ha, tu beda lah. Neh, masuk benda-benda karuk. Neh, ha, tak salah. Tak salah pelik ingat. Neh, ha, takut Tuhan tak terima je. Hukum bercinta, hukum buat tali arwah, baca Quran di kubur. Dan sambut maulid Nabi, hukum main mesej, laki-laki dan perempuan. Ha, baik. Hukum bercinta. Bercinta ini ada kadarnya wajib. Cinta Allah dan cinta Rasul. Ha, tu wajib tu. Nampak? Bagi dua nilah yang paling tinggi dalam kehidupan kita tu. Yang paling tinggi nilah ni. Baik. Maksudnya pada adab soalan ni, cinta couple. Laki-laki perempuan. Kita boleh mengenali perempuan kerana kita nak berkahwin kepada dia dan kita pergi lihat dia. Dan kita pergi ziarah dia. Dan boleh kita beri hadiah kepada dia. Kerana kita sayang ke dia, nak jadikan isteri. Cuma nak sampai masa lagi. Tunggu piti sikit lagi cukup. Faham tak? Ha. Bercinta hak zaman sekarang ni, bawa ke sana kemari, haram. Tak boleh. Kerana Nabi bersang, tak boleh keluar dengan perempuan, melainkan ada mahram. Nampak? Ha. Jadi kalau ada mahram, tak haram. Nah, walaupun tunang, tunang memang kita kasih dah nak buat isteri. Dia temu nak isteri ni tunang. Memang sepatutnya orang panggil tunang. Dia takkan dah lewat keluar berjalan sekali ni. Nak pergi tengok buat berjalan patah Teluk Naka. Teluk Naka mana ni? Nah, Teluk Sepedok. Teluk Naka pun dah. Teluk Sepedok. Eh? Ha. Nak pergi Teluk Sepedok sekali. Boleh. Islam tak larang. Pasal apa? Pasal tunang dah. Tapi, illa ma'azi mahramin. Kena ada mahram temang. Faham lagi? Baru boleh. Ah, lelaki duduk depan hak puan, duduk belakang tengah ayah hak puan. Faham? Ah, boleh ya? Dengar kata hidup lelaki tidak adil ya. Ah, bermakna bukan dia nak jalan sangat, dia nak galak. Pasal ayah ada, dia tak jadi ya. Kalau orang ikhlas, ayah ada jadi juga. Ayah ikut juga dia kata boleh. Ah, pasal apa? Pasal dia ikhlas. Pasal nak pergi tunjuk barang, nak tunjuk kedai, nak beli barang nak teh kasut je, pasal nak nikah. Nah, maknanya ayah ikut kau suka. Tapi dia tak ikhlas. Dia nak menyelari, nak galak. Lepas tu bila kata mak nak ikut attack, ayah duduk tengah, mak duduk tanda. Alih, alih, alih. Jadi gangguan. Nampak? Ha, jadi tak benar. Akhirnya, atas jalan ada, hak berlaku ni, hukumnya haram bercinta sebelum kahwin. Tak boleh. Hak mana ada duduk kasih dah, tolong taubat dengan taubat nasuhah. Bercinta selepas kahwin. Kenal, risik, pergi ziarah, tanya khabar dalam mesej, tak ada masalah. Sehat ke tidak? Sehat. Nah? Ha, InsyaAllah lah saya sedang kumpul duit. Nah, ha. Lepas raya ni, nah, ada jodoh, kita saya akan berkahwinlah dengan awak. Ha, boleh lah setakat tu. Ni duk, popek, popek, popek, popek. You duk buat apa tu? Kalau kita kata, I duk berak. Macam-macam mesej. Ha, you pakai apa? Ai baju kelawar. Hak laki pula tanya, you ai baju rima. Bahara duk main gitu, so habis 10 riyal, Maxis. Cikgu pukul 12 pula sambung. Hello, ani hai. Ho ha, hu hu ha ha. Duk main gitu. Dah, esok waktu bib keluar gitu. Akhirnya jadi kita budaya orang-orang Nasara Yahudi. Couple bebas ke sana kemari. Siapa mok pun tak marah. Nah, ha, mok kata pula lamanya boyfriend mu tak mari ajak mu jalan semek wey. Pahana ke mu balah. Mok pula marah. Nampak? Ha. Tu ibu itik sekati panggil. Faham tak? Ha. Dia kena marah. Nah, mana boleh keluar gini. Awak nak anak saya betul-betul masuk meminang berkahwin. Ha. Ha. Saya bukan kira sangat. Anak saya tak mahal. 14 ribu ke. Dah. Ha. Umpama ni tak. Ayah pun tengok anak ambil anak tak kasi apa. Sebes kayu kokal dah besar bola gah. Ha, tapi orang boleh gendong anak depan ayah. Ambil sebes tu jeruk tekuk ayah. Nah, tak tahu ke hukum. Patut kata ke lelaki haram perbuatan seperti ini. Saya tak marah awak saja, anak saya pun tak tu. Jadi kahwin ikut cara Islam. Ha, tu baru seorang ayah. Nah, ha, betul molek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.